Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ay qala al-Imam Sa'di rahimahullah liyakun du'auka lil khalq muslimuhum wa kafiruhum ila sabil rabbika al-mustaqim al-mustamil 'ala al-'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Hendaknya dakwah kamu, ajakan kamu kepada makhluk, baik muslimnya maupun kafirnya, mengajak kepada jalan Allah yang lurus, yang mencakup di dalamnya ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Bil hikmah, dengan penuh hikmah. Aikullu ahadin ala hasabi halih, masing-masing sesuai keadaannya masing-masing, sesuai pemahamannya masing-masing. Wa qabuli wa qiyadih, penerimaannya dan ketundukannya berbeda-beda masing-masing. Wa minal hikmah ad-da'wah bil ilm la bil jahal. Dan di antara hikmah di dalam dakwah adalah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wal bada' bil aham fal aham, dan memulai yang penting dari yang paling penting daripada yang penting. Intinya dulu. Wal aqrab minal adhan wal faham, dan berdakwah mengajak manusia kepada sesuatu yang lebih memahami, jangan yang sulit-sulit dulu ya, jangan yang membuat manusia lari. Nah, proses enggak bisa langsung, bertahap. Wa biyaba bima yakunu qabulu atam birifqalin, dan dengan cara mencari celah, cara penerimaannya lebih sempurna dengan lemah lembut, arifq. Fa'in qala bil hikmah wa illa fayantaqil ma'a bil da'wah wa bil maw'idatil hasanah. Kalau seandainya dia tunduk dengan hikmah, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka menjadi dakwah pada tingkatan yang berikutnya, yaitu dengan maw'idatil hasanah, nasihat yang baik, yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, yang di situ ada targhib wa tarhib, kabar gembira dan ancaman. Imam bima tashtamil 'alaihi al-awamir min al-masalih wa ti'daliha wa an-nawahi min al-madar wa ti'daliha, yang mencakup dalamnya perintah, maslahat yang di dalamnya, dan larangan dari hal-hal yang mudaratkan. Wa imma bidzikri ikram, bidzikri ikram man qama bidinillah wa hana man lam yuqim bih, atau dengan menyebutkan kemuliaan orang-orang yang berdakwah pada jalan Allah dan orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang tidak berdakwah bahkan memusuhi dakwah akan mendapatkan kehinaan. Wa imma bi dzikr ma 'ada Allah lit-tayyin min ath-thawab al-'ajil wal-ajil, atau dengan disebutkan pahala yang Allah segerakan maupun pahala yang ditunda bagi orang-orang yang taat, dan juga disebutkan tentang akibat pelaku kemaksiatan yang disegerakan maupun yang ditunda. Ingkaran madunya roh anamahu alaih haq akan da'ya ila al-batil fayajari billati ya ahsan wa yaturuk allati takuna ada al-istijabati aqlan wa naqlan. Kemudian naik pada tingkatan berikutnya, yaitu fayajari billati ya ahsan, berjidal, berdebat dengan cara yang baik. Ya, mungkin menurut dia ya lebih mengena dengan diskusi, dengan tanya jawab atau dengan perdebatan yang baik maksudnya. Bukan debat dengan emosi, tidak. Ini tahapan-tahapan. Ya, kalau mungkin dia menganggap dirinya benar ya, sampaikan. Wa min dzalika al-ihtijaj 'ala bil-adillah allati kana ya'taqiduha fa innahu aqrab ila husul al-maqsud. Di antara trik atau cara yang berikutnya adalah berhujjah dengan dalil yang dia yakini. Innahu aqrab ila husul al-maqsud. Yang demikian lebih mendekatkan dari apa yang dimaukan oleh dia. Allah ta'adil mujadalah khisam masyatamata dan bimaksudiha. Jangan sampai berdebat sampai kepada khusumat, pertikaian, ya, berantem, sehingga tidak sampai kepada apa yang dimaksud dan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bal yakun al-qasm min hidayatul khalq ila al-haq la mughalabah wa lahwi. Maksud dari mujadalah di sini adalah hidayah kepada makhluk, memberikan petunjuk kepada makhluk, bukan dalam rangka menang atau kalah. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili. Sungguhnya Rabb kamu maha mengetahui siapakah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Alima sabab alladhi addahu ila ad-dalal wa alima a'mal al-mutarattibah 'ala dalalati sayujazi 'alayha. Allah maha mengetahui siapa yang sesat, dan Allah maha mengetahui dari amalan-amalan mereka, dari kesesatan mereka, dan Allah akan mengganjar mereka. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah maha mengetahui siapa yang diberikan hidayah. Alim annahum yuslihuna al-hidayah fahadahum. Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah, maka Allah berikan hidayah. Sumamanna alaihim fajtabahum. Kemudian Allah anugerahkan pada mereka dan Allah pilih mereka. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.